الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan risalah syarah daripada risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah, yaitu 6 peristiwa, 6 kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada kisah hijrah, ya, yang ini menjadi peristiwa yang kelima yang disusun oleh sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, dan barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami apa itu hijrah, ya, baik secara bahasa, ya, maupun secara istilah, secara syarak, secara syariat. Barakallahu fikum. Demikian pula kita telah mengetahui bersama, ya, bagaimana itu hijrah yang akan terus senantiasa ada sampai, ya, hari kiamat. Artinya apa? Amalan hijrah itu akan terus ada, tidak akan terputus, tidak akan terhapus, ya, dengan perkembangan zaman, tidak. Ya. Amalan hijrah itu akan terus ada sampai hari kiamat. Sehingga, ya, barang siapa, ya, dari, ya, daripada kaum muslimin yang pada hari ini berada di negeri-negeri kafir, yang dia susah, sulit untuk memperlihatkan agamanya, ya. Nah, memperlihatkan agama bukan hanya sekedar apa? Ya, tidak bisa sholat ke masjid, ya. Bukan hanya sekedar tidak bisa, barakallahu fikum, ya, puasa. Terkadang ini menjadi hujah bagi orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Saya bisa kok sholat, di sini ada masjid. Di sini ada masjid, saya bisa ke masjid, ya, barakallahu fikum. Walaupun di beberapa negeri kufar dan mayoritas negeri kufar, kalaupun ada masjid, azannya enggak boleh dikeluarkan, ya, harus di dalam, ya, barakallahu fikum. Ini salah satu apa, penghambat syiar Islam, ya, barakallahu fikum. Ya, mereka beralasan demikian. Di sini banyak kok orang-orang Islam, banyak komunitas kaum muslimin, barakallahu fikum. Bukan hanya menampakkan keislaman itu, bukan hanya sekedar, ya, tidak bisa sholat, tidak bisa menjalankan rukun Islam, tidak. Ya, tapi ada kaitannya dengan keimanan. Itu yang jauh lebih penting, yang tidak kalah lebih penting. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti apa contohnya? Menjaga keimanan dari maksiat-maksiat yang di mana kita tahu sendiri di negeri kafir, ya, namanya kemaksiatan biasa bagi mereka. Ya, seperti rutinitas biasa bagi mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak ada yang melarang. Ya, prinsipnya apa di negeri kafir itu? Yang penting apa? Jangan saling, ya, melukai, jangan saling, barakallahu fikum, apa? Mencampuri urusan orang lain. Nah, itu yang penting. Selama baik-baik aja, ya, apakah dia misalnya, mohon maaf, melakukan perzinahan, selama dia suka sama suka, enggak masalah. Ya. Nah, demikian pula dia minum khamar, ya, selama dia tidak memulakan keributan, enggak masalah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula judi, bahkan judi dilegalkan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, demikian pula ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga bukan hanya sekedar enggak bisa sholat, enggak bisa puasa dan yang lainnya. Ya, tapi keimanan kita, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi bayangkan setiap hari kita melihat kemaksiatan yang sudah biasa di negeri kafir. Ya. Nah, kita sudah melihat pemandangan yang mungkin, ya, barakallahu fikum, ya, yang luar biasa di negeri orang kafir. Nah, ini akan mengikis keimanan. Minimalnya apa? Kita sudah tidak benci lagi dengan orang yang mabuk di pinggir jalan. Kita tidak benci lagi dengan apa? Dengan, ya, perzinahan, pacaran, ya, dengan melihat penampilan perempuan yang seperti telanjang, barakallahu fikum, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, minimalnya itu apa, ada keimanan kita yang terkikis karena kita tidak benci lagi dengan perbuatan tersebut. Dan parahnya pada sampai tingkatan apa? Kita apa? meridai ya ritual agama orang lain. Bagaimana contohnya? Misal kita punya tetangga Nasrani, ya di negeri kafir sana, dan pastilah mayoritas tetangga kita orang-orang kafir. Ya, barakallahu, mereka merayakan Natal. Ya kalau kita tidak kita diundang untuk merayakan Natal bersama, ya di rumahnya, di rumah tetangga kita. Kalau kita tidak datang apa? Oh nggak enak. Kita kan kaum muslimin. Ya berapa banyak orang-orang muslim yang menjual prinsip keimanannya disebabkan karena masalah ini, masalah toleransi yang salah kaprah. Ya di negeri kufar. Ya barakallahu fikum. Ya berapa banyak mereka seolah-olah ingin menggambarkan Islam yang indah tapi kebablasan. Ya, mereka datang bahkan membawa hadiah, mengucapkan selamat Natal, ya barakallahu fikum, ya. Nah, makan bersama dalam rangka memperingati hari raya Natal itu. Ya, barakallahu fikum. Maka ini ikhwani fiddin rahimakumullah adalah salah satu pengikis-pengikis keimanan kita. Sehingga kaum muslimin yang masih berada di negeri kafir dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk hijrah, maka bersegeralah berhijrah. Ya, bersegeralah berhijrah. Jangan tunda-tunda kalau engkau memiliki kemampuan. Dan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan, barakallahu fikum, maka bertekad, berazam. Ya, barakallahu fikum. Ya, pasang niat. Ya. Nah, pasang target. Ya, bagaimana cara saya harus berhijrah? Ya, barakallahu fikum, berhijrah dari negeri ini. Ya. Dan barakallahu fikum, ikhwan fillah rahimakumullah, di negeri Yaman, ya tidak sedikit orang-orang yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salafiyah, mereka meninggalkan negara mereka. Ya. Nah, ya ada di sana orang-orang Amerika, ada di sana orang-orang Prancis, ya ada di sana orang-orang yang berasal dari negeri kafir, ya, dari Belanda, ya. Mereka tinggalkan negeri mereka. Mereka bawa anak mereka. Ya. Nah, mereka tinggal di negeri Yaman. Apa itu? Bagaimana negeri Yaman? Negeri Yaman, negeri di Jazirah Arab itu paling miskin. Ya. Mereka sudah hidup di tempat yang begitu indah, begitu nikmat, begitu enak. Ya, barakallah. Di negeri kafir. Di negaranya Amerika, di negaranya di salah satu bagian Eropa misalnya. Begitu indah negaranya, begitu mudah mencari nafkah. Tapi mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di negeri miskin. Ya, barakallahu fikum, bahkan negeri konflik. Barakallahu fikum, karena apa? Karena ingin menyelamatkan agamanya. Ya. Karena ingin menyelamatkan agamanya. Ya. Dalam keadaan mereka tidak tahu nanti saya ke sini kerja apa ini, masih bingung. Ya, tetapi mereka datang, ya, mereka datangi ya Marakis, ya markis-markis ahli sunnah, mereka tinggal di dekat markis-markis ahli sunnah, mereka belajar di hadapan masyayikh di sana, barakallahu fikum. Nah, ini tujuan hidup mereka. Bagaimana caranya mereka, barakallahu fikum, memiliki ilmu sebagai bekal mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup mereka. Dan tentunya berbanding terbalik dengan keadaan kita di negeri kaum muslimin. Ya, di negeri kaum muslimin. Ya, yang alhamdulillah negeri ini negeri yang aman, yang tentram, yang damai. Ya, namun terkadang kebanyakan kaum muslimin, bahkan terlebih khusus lagi ahli sunnah, ya mereka berat dalam apa? Berbekal. Ya, padahal Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Mereka tidak harus berhijrah. Mereka tidak harus meninggalkan negeri Indonesia karena negeri Indonesia adalah negeri kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ya, tapi mereka tidak memanfaatkan kenikmatan ini. Barakallahu fikum. Ini tentunya nasihat buat kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita, ya, na'am, dengan berbagai macam nikmatnya untuk berbekal, ya, na'am, menabung berbekal, mempersiapkan diri dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Na'am. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu pula, ya, dibawakan ayat dari surat An-Nisa ayat ke-97, ya, di mana ayat ini, ya, adalah ayat ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah dalam keadaan mereka memiliki kemampuan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, kami bacakan kembali ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'fina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surat An-Nisa ayat ke-97. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, mereka mendzalimi ya diri-diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat bertanya kepada orang ini, pada mereka ini, fima kuntum, di mana dulu kalian tinggal? Ya. Qalu, mereka menjawab, kunna mustada'fina fil ard, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu, maka malaikat ya memberikan pernyataannya lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Sehingga engkau bisa berhijrah ya di bumi Allah yang luas ini. Barakallahu fikum. Nah. Fa ulaika ma'wahum jahannam, maka tempat mereka orang yang meninggal mati diwafatkan oleh para malaikat di tempat di negeri kafir yang mana mereka memiliki kemampuan tidak mau berhijrah, Allah ancam dengan apa? Fa ulaika ma'wahum jahannam, maka tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ini dalil ya, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum muslimin yang berada di negeri kafir dalam keadaan mereka memiliki kemampuan tapi mereka tidak mau berhijrah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tanpa ada udzur yang syar'i tidak mau berhijrahnya. Ya. Nah. Baik, sekarang barakallahu fikum kita masuk kepada sebab-sebab turunnya ayat ini. Ada peristiwa apa? Ada kisah apa? Ada kejadian apa dari ayat surat An-Nisa ayat ke-97 ini? Barakallahu fikum. Baik, kita bacakan. Qala syarih hafizahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa sababu nuzuliha annahu lamma kanat ghazwatu badr. Ya. Naam, sebab turunnya ayat ini ya, bahwa tatkala itu terjadi ya, ataupun bahwasannya tatkala terjadi perang Badar. Jadi ayat ini turun tatkala terjadi perang Badar. Perang Badar, ya. Barakallahu fikum. Kana ma'al musyrikina ulasun minal muslimin. Yang mana dulu tatkala perang Badar itu terjadi ada bersama kaum musyrikin sekelompok ya manusia dari kaum muslimin. Jadi di kubunya kaum musyrikin di perang Badar itu kubunya Abu Jahal ya ketika itu ya dan kaum musyrikin yang lainnya ya itu ada sekelompok kaum muslimin juga yang bergabung bersama pasukan musyrikin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Baku fi Makkah wa lam yuhajiru syuhha ya. Nah, mereka itu tertinggal di Mekah, tetap tinggal di Mekah dan tidak mau berhijrah, ya. Naam, syuhan dalam keadaan berat. Ya. Jadi ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah berhijrah, ya sudah meninggalkan Mekah menuju Madinah ketika itu, ya ada sekelompok manusia yang disebutkan oleh para ulama juga mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Jadi mereka belum sempat bertemu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini namanya baru-baru masuk Islam, yang baru senang dengan Islam, mereka cinta Islam. Mereka masuk Islam dengan ikhlas dan keinginan mereka sendiri. Namun mereka masih berat untuk meninggalkan negeri mereka. Ya. Sehingga kalau orang yang baru masuk Islam di zaman Rasul tapi tidak bertemu dengan Rasul disebut sebagai apa? Disebut sebagai mukhadram. Ya, bukan sahabat. Ya, barakallahu fikum. Dan kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan sahabat. Kalau kedudukan sahabat, Allah jamin syurga bagi mereka. Ini di antara keutamaan suhbah. Keutamaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul alaihi wasallam. Jadi mereka masuk Islam setelah Nabi sudah ada di Madinah. Barakallahu fikum. Ya, tidak bertemu langsung, tidak melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam sehingga disebut sebagai muhadram. Nah. syuhha, karena berat meninggalkan apa? Biwatanihim. Berat meninggalkan tempat tinggal mereka. Ya. Wa biladihim, dan berat meninggalkan tanah air mereka. Nah. Wa amwalihim, dan berat meninggalkan harta mereka. Ya. Wa auladihim, dan berat meninggalkan anak-anak mereka. Ya. Wa hum yaqdiruna 'alal hijrah, dalam keadaan mereka itu mampu untuk berhijrah. Nah, ya, dari sisi finansial, dari sisi tenaga, kemampuan, mereka mampu. Mereka bukan orang yang lemah, mereka bukan orang yang cacat, mereka bukan barakallahu fikum yang tidak tahu jalan. Barakallahu fikum, mereka orang yang faham, orang yang tahu, mampu untuk berhijrah. Tapi dengan alasan-alasan ini, ya, sehingga kita simpulkan alasan-alasan apa? Alasan-alasan duniawiyah. Ya, mereka berat meninggalkan rumah mereka yang sudah mereka bangun dengan hasil kerja keras mereka, usaha mereka, keringat mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka berat meninggalkan negeri di mana di situlah mereka bekerja. Di situlah mereka mencari nafkah. Di situlah mereka memiliki keluarga, memiliki tetangga, memiliki orang-orang yang mereka sayangi kasihi. Mereka berat meninggalkan anak-anak mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Naam. Ya, dalam keadaan anak-anak mereka senang tinggal di situ. Mereka berat untuk meninggalkan anak-anak ini. Ya, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, mereka berat ya meninggalkan seluruh dalam hal perkara-perkara dunia. Ya, barakallahu fikum, dalam keadaan mereka mampu untuk berhijrah. Maka inilah keadaan orang-orang tadi ya, Pak, yang diancam dengan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kafirin, mereka muslimin. Tapi tidak mau berhijrah, barakallahu fikum. Nah. Falamma kharajal musyrikun ila Badr, ya, maka tatkala orang-orang musyrik ya keluar ke medan Badar ya, untuk bertempur dengan kaum muslimin, kharaju bihim ma'hum bighairi ikhtiyarihim, keluarlah bersama mereka, bersama kaum musyrikin ya, itu kaum muslimin ya, yang mana mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan ya, barakallahu fikum, tanpa ada pilihan bagi mereka. Ya, artinya apa? Terpaksa mereka keluar itu. Bukan dengan sukarela memerangi kaum muslimin. Tidak. Bukan terjadi khilaf pendapat di sana. Oh, itu ya, itu barisan Rasulullah itu orang yang ekstrim. Kita orang yang liberal. Tidak ada seperti itu dulu di zaman Rasul. Semuanya ya, yang namanya sahabah, ya, barakallahu fikum, bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, tidak, bukan karena itu. Ya, nah, barakallahu fikum, ya. Jadi betul-betul karena terpaksa, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Nah, dan ada sebagian daripada mereka apa? Takut ketahuan jati dirinya sebagai seorang muslim. Jadi kalau diajak, ayo kita perang melawan muslimin, saya gak ikutlah. Oh, berarti kamu udah masuk Islam ya? Nah, takut. Disebutkan juga dalam sebagai riwayat seperti itu. Takut dia. Takut ketahuan, sehingga terpaksa. Ya sudahlah, ikut. Ya, kenapa? Karena kalau ketahuan dari muslimin, saya bisa diteror, ditangkap, disiksa. Mungkin keluarga saya bahkan terancam. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, sehingga dia ikut-ikutan ya bersama kaum musyrikin. Ya. Wa alzamuhum bil khuruji ma'hum, dan orang-orang musyrik ya mengharuskan mereka kaum muslimin untuk keluar bersama mereka menuju Badar untuk memerangi kaum muslimin. Dipaksa, diharuskan. Ya, namanya laki-laki, ya, seluruh laki-laki di kota Mekah harus keluar menghadapi muslimin. Ya, barakallahu fikum. Tidak terkecuali siapapun dia. Ya, kecuali memang orang-orang yang barakallahu fikum, yang cacat, lemah, anak-anak misalnya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga terpaksa mereka keluar. Ya, untuk bergabung bersama barisan musyrikin menghadapi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Ya, sehingga jumlah kaum musyrikin ketika di Badar itu, masya Allah, ribuan, ya ribuan, ya pasukannya. Sedangkan kaum muslimin kurang lebih 300-an, ya barakallahu pasukannya kurang lebih, ya barakallahu fikum. Sehingga sangat dari segi matematika sangat jauh perbedaannya antara muslimin dengan musyrikin ketika di Badar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menangkan muslimin, ya. Berkat apa? Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tekad yang kuat mereka kepada Allah, dan itu semua para sahabat-sahabat kibar ada di barisan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, mereka tidak gentar menghadapi musyrikin. Mereka saling menguatkan. Mereka saling mendukung. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kasihan sebenarnya. Kasihan sebenarnya kepada para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi sedikit kisah. Ya, ketika sebelum terjadinya Perang Badar, Rasulullah sempat mengajak musyawarah para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ingin meminta mendengar ya, pandangan-pandangan dari para sahabatnya. Ya, Rasulullah gambarkan mereka itu ribuan. Sementara pasukan kita ya cuma segini. Ya, bagaimana pendapatnya? Tidak ada seorang pun dari lisan para sahabat gentar mundur. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun dari para sahabat mengatakan, ya sudahlah Rasulullah, kita tidak usah maju ke Badar. Kita berdamai saja dengan mereka. Tidak ada. Ya. Semuanya siap berangkat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahkan salah satu sahabat barakallahu fikum yang mewakili ya penduduk Madinah yang masuk Islam ketika itu, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Mu'ad, ya, nah beliau mengatakan ya, ketika itu Rasulullah yang menjawab itu masih apa, masih orang-orang muhajirin, kita berangkat ya Rasulullah, kita lawan mereka ya Rasulullah, ya Abu Bakar, Umar, ya semua para muhajirin semangat untuk berangkat ke Badar, tapi orang-orang Ansar ini belum ada suaranya. Ya, nah, sehingga Sa'ad bin Mu'ad ketika itu barakallahu fikum mewakili seluruh ya, na'am orang-orang Ansar. Ya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau menunggu ya pendapat orang-orang Ansar." Jadi Rasulullah belum memutuskan ini, masih menunggu. Ya. Kok Rasulullah? Jadi yang dipahami oleh Sa'ad bin Mu'ad, kita ini mengikut saja. Ya, orang-orang muhajirin siap-siap kita membantu. Kami ini orang-orang Ansar, namanya juga Ansar. Ya, orang-orang yang menolong, membantu. Jadi enggak perlu jawaban sebenarnya. Apapun keputusan muhajirin kami ikut. Cuma Rasulullah tetap menunggu. Ya. Nah, maka kata Sa'ad bin Mu'ad, ya barakallahu fikum, ya. Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menunggu sesuatu. Sepertinya engkau menunggu ya sebuah kalimat ya dari kami orang-orang Ansar. Ya, barakallahu fikum. Maka Rasulullah pun tersenyum. Ya, tersenyum. Nah. Akhirnya ya, ketika itu Sa'ad bin Mu'ad menekan, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau menembus lautan, seandainya engkau menembus lautan, kami menembus lautan bersamamu, wahai Rasulullah. Seandainya engkau masuk ke dalam lautan, ya, kami dan pasukan-pasukan Ansar akan masuk bersamamu ke lautan tersebut, wahai Rasulullah. Jangan ragu dengan keyakinan kami. Jangan ragu tentang loyalitas kami terhadap umat dan terhadap Islam." Itu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau seandainya engkau masuk ke dalam lautan, wahai Rasulullah, kami pun akan ikut serta masuk ke dalam lautan bersama. Ya, akhirnya Rasulullah pun tersenyum lebar. Ya, membangkitkan semangat. Ya, ya para sahabat ketika itu. Akhirnya lega Rasulullah. Ya, perwakilan Ansar pun memberikan ya statementnya ya untuk bersama-sama ya memerangi kaum musyrikin di Badar yang mana kaum musyrikin jumlahnya ribuan barakallahu fikum. Nah, ya itulah semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ini harus kita teladani, semangat-semangat mereka ini dalam keadaan apa? Ya fitnah kita tidak seperti fitnah ketika di zaman sahabat. Ya. Nah, ya fitnah di zaman sahabat ya lebih besar, ujian di zaman sahabat lebih besar, lebih berat. Mungkin kalau kita hari ini berada di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita bisa menjadi sebagai orang munafik. Ya. Nah, berada di barisan muslimin, tapi apa? Tapi menggembosi agar ya muslimin itu hancur. Ya. Nah, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Ya, nah. Mungkin kita bisa seperti itu. Ya, yang dia menggembosi ketika perang Uhud, ya, untuk ya, sebagian pasukan akhirnya termakan dengan provokatornya, ya, kembali dari medan Uhud sehingga pasukan berkurang, pasukan Muslimin di medan Uhud. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahumullah, ya, ujian yang kita hadapi pada hari ini tidak seberat sebagaimana ujian ya para ulama di atas kita, ya. Kemudian di atasnya apalagi, apalagi sampai kepada para sahabat. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, tetaplah bersemangat ya untuk menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap ujian yang Allah ujikan kepada kita ya, apabila kita ikhlas menghadapinya, bersabar menghadapinya, bisa melewatinya, maka Allah akan meningkatkan derajat kita. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian ثم لما دارت المعركه قتل اناس منهم. Kemudian tatkala terjadi perperangan, pertempuran ya di Badar antara kaum muslimin dan musyrikin, barakallahu fikum, ya, terbunuhlah sekelompok manusia tadi, sekelompok kaum muslimin tadi, mereka terbunuh, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, disebutkan terbunuhnya mereka apa, belum dalam, bukan sesi pertemuan gini bertempur, tidak, tapi dengan panah, anak-anak panah. Ya, jadi nggak, kalau belum bertemu pasti akan ketahuan nih muslim ini, ya. Jadi mereka di belakang, jadi terbunuh dengan anak panah. Ya, barakallahu fiik. Nah. Wa hum fi shaffil kuffar. Ya, dan mereka berada di barisan orang-orang kafir. Wa lam ya'lam al-muslimuna bihim. Ya, dalam keadaan kaum muslimin, ya, ini pasukan Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak mengetahui keadaan mereka. Tidak mengetahui bahwasanya di tengah-tengah musyrikin itu ada kaum muslimin yang bergabung di sana. Ya, barakallahu. Falamma alima al-muslimun bihim, tatkala maka tatkala kaum muslimin yang berada di pasukan Rasulullah SAW mengetahui keberadaan mereka, ya, tahu bahwasanya yang terbunuh itu disebabkan kita yang memerangi mereka itu, mereka mati karena kita panah-panah kita, ya, setelah mereka tahu, qalu wa qalu, dan mereka pun kaum muslimin yang dibariskan Rasulullah itu mengatakan, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Ya. Kita telah membunuh saudara-saudara kita. Ya. Maka fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Yaitu apa? Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya. Qalu fima kuntum. Ya. Allah turunkan ayat ini. Ya. Sebagai apa? Sebagai penghibur kesedihan kaum muslimin yang ada di barisan Rasulullah, yang mereka membunuh saudara-saudara mereka kaum muslimin yang ada di barisan kaum musyrikin. Kata Allah apa? Ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu, mereka sedang mendolimi diri-diri mereka. Sedang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Kalian tidak bersalah. Bukan salah kalian. Itu mereka yang sedang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ya, jadi hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menenangkan kaum muslimin. Karena mereka merasa bersalah. Ya, saya membunuh, malah saya membunuh saudara-saudara saya, kaum muslimin. Ya, maka Allah bela kaum muslimin yang ada di barisan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Qalu fima kuntum. Ya, kata para malaikat. Ya. Qalu fima kuntum. Kata Syekh Shalih Fauzan. Ya'ni, yaitu, mal watanul ladhi antum fi, ay watan. Ya. Maksud, qalu fima kuntum. Pertanyaan malaikat kepada orang-orang yang diwafatkan ini, yang tidak mau berhijrah tadi, maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, negeri apa yang kalian tinggal padanya? Kalian tinggal di negeri mana? Kok bisa kebunuh gitu loh? Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan apa? Untuk mengingatkan akan kezaliman yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, menyadarkan mereka. Tentunya, ya, kesadaran yang sudah terlambat. Menyadarkan yang sudah terlambat. Karena mereka sudah mati keadaannya. Ya, barakallahu fikum. Ma qalu, ya, ini syahid dari, ini faedah yang lainnya. Ma qalu, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, mereka tidak mengatakan, malaikat itu tidak bertanya kepada orang-orang yang mati di barisan miskin itu, kaifa halukum fil iman? Ya, bagaimana keadaan kalian dalam keimanan? Jadi apa? Ya, bukan keimanan yang ditanya oleh malaikat kepada mereka yang telah mati. Kenapa? Artinya apa? Mereka tahu mereka ini keimanannya bagus. Keimanannya memang beriman. Bukan munafik mereka ini. Bukan kafir mereka ini. Bukan munafik. Tapi mereka muslimin. Sehingga tidak ditanya keimanan mereka. Ya. Tapi yang ditanya apa? Qalu fima kuntum. Ditanya apa? Kalian di mana? Kalian itu tinggal di mana? Ya, ai wathan, di mana kalian tinggal? Kenapa kalian tidak berhijrah? Maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Au ma yaqinukum, atau ya, malaikat tidak bertanya kepada mereka, apa keyakinan kalian? Apa muslim kah atau munafik kah? Ya, atau nasrani kah? Ya, tidak itu ditanya oleh malaikat karena sudah tahu itu kaum muslimin. Artinya apa? Di satu sisi apa? Allah tetap menghukumi mereka sebagai seorang muslim. Allah tidak vonis mereka sebagai seorang kafir. Ya, karena Allah tahu alasan-alasan mereka itu karena alasan dunia, bukan alasan keyakinan. Ya, bukan alasan keyakinan yang membuat, yang bisa membuat mereka murtad dalam dari Islam, tidak. Ya, barakallahu fikum. Nah, masaluhum an hadza. Ya, para malaikat tidak bertanya tentang yang kita sebutkan tadi. Ya. Wa innama sa'aluhum 'anil makan. Hanya saja para malaikat itu bertanya tentang tempat tinggal mereka. Fima kuntum? Qalu kunna mustada'ifina fil ardh. Mereka menjawab apa? Mereka beralasan apa? Menjawab, ya, kami ini orang-orang yang lemah di bumi, yang tinggal di bumi. Kami orang-orang lemah yang tinggal di bumi, yang ada di bumi ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Yani kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maksudnya adalah ya, ajbaruna, ya, ajbaruna 'ala al-khuruj bisababi dha'fina, ya. Orang-orang musyrik, ya, memaksa kami, ya, barakallahu fikum, ya, untuk keluar berperang bersama mereka disebabkan kelemahan kami. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini alasannya. Ya, mereka memanfaatkan kelemahan kami untuk mengajak kami keluar bersama mereka, membantu pasukan, memperbanyak pasukan mereka. Wala naqdiru an namtani'a, ya. Dan kami tidak mampu untuk menolaknya. Kami terpaksa, kami tidak mampu untuk menolak ajakan mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Ya, fatuhajiru fiha. Ya. Kata para malaikat bertanya kepada orang tadi, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Maka berhijrahlah ke bumi yang luas ini. Kenapa engkau tidak berhijrah? Dalam keadaan para sahabat yang lain berhijrah. Kenapa engkau tinggal? Ya. Nah, ini sebuah dialog tanya jawab, ya, barakallahu fikum, yang apa? Seperti sebuah persidangan seperti itu. Sebuah peradilan, persidangan di mana jaksa bertanya kepada terdakwa. Ya, nah, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga pada akhirnya apa? Terdakwa ini tidak bisa memberikan jawaban. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, nah. Ya. Kalian bisa terbunuh seperti ini di mana kalian? Di mana kalian berada? Di barisan musyrikin, kami lemah, kami enggak mampu, kami dipaksa. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian enggak pergi dari sini? Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak bisa menjawab lagi, barakallahu fikum. Nah. Kana lakum manduhatan an hadza. Ya. Naam. Perkara ini, ya. Naam. Maksudnya apa? Kana lakum manduhatan an hadza. Bukankah perkara ini apa? Mudah bagi kalian. Artinya mudah bagi kalian untuk meninggalkan negeri ini. Sebagaimana para sahabat mudah meninggalkan negeri Mekah ini. Ya, barakallahu. Kenapa kalian masih tetap tinggal? Ya, barakallahu fikum. Lau hajartum. Ya, mithlama hajara ikhwanakum. Ya, mithlama hajara ikhwanukum. Lasalibtum min hadhil waqi'. Kalau seandainya kalian berhijrah seperti hijrahnya saudara-saudara kalian itu, yakni para sahabat. Kalau seandainya ketika itu kalian berhijrah seperti hijrahnya para sahabat itu, teman-teman kalian itu, saudara-saudara kalian itu, la salimtum min hadhil waqiah. Tentu, ya, kalian akan selamat dari kejadian ini. Kalian tidak akan terbunuh. Ya. Tidak akan terpanah, terbunuh. Ya, di barisan musyrikin. Di barisan yang salah matinya. Kalau mereka mati di barisan muslimin, mereka mati syahid. Tapi ini posisinya mereka mati di barisan musyrikin dalam keadaan apa? Membantu musyrikin, ya, walaupun dengan terpaksa, ya, menyerang muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, faulaika ma'wahum jahannam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah tempat mereka inilah kembalinya ada neraka jahannam. Tempat kembali mereka ini neraka jahannam. Kata Syekh Shalih Fauzan, hada wa'idun, ini ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, yang namanya ancaman masih ada harapan pengampunan. Ya, masih ada harapan pengampunan. Masih Allah masih bisa berkehendak apabila Allah mengampuni mereka, masih ada. Ya. Nah, ini ancaman, ya, barakallahu fikum. Dan jangan artinya kalau ya udah sekedar ancaman. Banyak ayat-ayat yang lainnya yang sifatnya ancaman. Oh, ini kan cuma ancaman. Ya, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan seperti itu. Ya. Pertanyaannya, apa jaminannya kau diampuni, kan itu? Apa jaminannya kau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita belum tahu apakah kita diampuni atau tidak. Barakallahu. Jadi apa? Jangan bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu ayat-ayat ancaman. Ya. Nah, karena sudah ayat-ayat ancaman tentunya apa? Kemungkinan besar kalau kita mau ya berlogika ya, berpikir sebagaimana pikiran kita, kalau kita sudah melakukan kejahatan, konsekuensinya apa? Mendapat hukuman. Ya, barakallahu fikum. Ya, lebih berat apa? Lebih condong apa? Kita akan dihukum daripada diampuni, kan gitu. Ya, barakallahu fikum. Ya, namun tentunya di sisi Allah berbeda, tapi inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan bermain-main dengan apa? Ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasa'at masira, dan ya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, barakallahu fikum. Illal mustada'in, kecuali orang-orang yang memang betul-betul lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, alladzina la yaqdiruna 'ala al-hijrah. Ya. Jadi sambungan dari illal mustada'in, maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang tidak mampu ya untuk berhijrah. Wabaku fil biladil wabaku fi biladil syirki li'annahum ma yaqdiruna 'ala al-hijrah. Ya, dan mereka tetap tinggal di negeri syirik, ya, karena mereka memang tidak mampu ya untuk berhijrah. Ini mereka orang-orang yang mustada'in, ya, orang-orang yang lemah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, illa al-mustada'ina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, ya, yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan. Ya, nah, ini orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikategorikan sebagai orang-orang yang mustada'in, orang-orang yang lemah. Ya, barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang mati tadi, mereka tidak masuk kategori ini. Mereka mampu. Tapi alasan mereka apa? Tidak sanggup meninggalkan tempat tinggal, tanah air, barakallahu fikum, anak-anak, dan segala macamnya. Urusan dunia. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal mustad'afina minar rijal ya wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu ay ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ya, nah, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak, yang tidak mampu berupaya ya untuk dan tidak mampu mengetahui jalan keluar, ya, maka mereka inilah pasti ya Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Ya, Allah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Kemudian kata masih firman Allah Subhanahu wa taala, ini berarti surat An-Nisa dari ayat 97 sampai 100 ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah," dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, ya, yajid fil ardi muragama katsiran wa sa'atan, maka dia ya na'am akan ya mendapati di bumi ini ya na'am tempat untuk berhijrah, muragamatan katsiran wa sa'atan, tempat untuk berhijrah ya yang luas. Ya, barakallahu fikum. Na'am, wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, dalam keadaan dia orang yang berhijrah, ya kepada Allah dan Rasulnya, dia keluar dari rumahnya, dengan tujuan berhijrah, niat berhijrah ya kepada Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul al-mautu. Ya, kemudian kematian mendapatinya, datang ajalnya. Mati dia dalam perjalanan menuju hijrah. Ya, barakallahu fikum. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh, ya telah tetap pahala baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi niat, jadi orang yang keluar ya berhijrah, ingat hijrah adalah amalan yang besar insyaAllah dan berat tentunya. Apabila dia keluar, kemudian dia meninggal dunia, misalnya terbunuh, tertangkap, kemudian dibunuh, Allah sudah tetapkan pahala bagi dirinya. Artinya apa? Dia tidak mati konyol. Ya, tidak mati konyol. Allah hargai perjuangannya. Ya, kalau Allah sudah menghargai, Allah sudah membeli ya dari kaum muslimin, ya, perniagaan muslimin, Allah sudah beli, tentunya Allah senang juga dengan muslim itu. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan amalan-amalan kita, dengan niat-niat dalam hati kita. Ya, dengan amalan anggota badan kita, dengan lisan kita. Ya. Kalau Allah beli, maka Allah ridai, berarti Allah terima ya amalan-amalan kita, barakallahu fikum. Nah. Demikian pula amalan hijrah. Kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Hada fi sya'nil haula. Inilah kondisi mereka. Ya. Wa hadhihi qissatun ajibatun 'azimatun. Dan inilah kisah yang ajibatun 'azimatun, berarti luar biasa. Ya. Luar biasa. Kita terjemahkan, kita satukan terjemahannya, jadi ini kisah yang luar biasa. Ajibatun 'azimatun. Ya, yang luar biasa. Anna haula'i ma'a islamihim, bahwasanya mereka dengan keislaman mereka, wasiddiqihim fil islam, dan kejujuran mereka di dalam Islam, lamma tarakul hijrah min ghairi udhrin, ya tatkala mereka ya barakallahu fikum meninggalkan amalan hijrah tanpa ada alasan, tanpa ada udzur, hasala 'alaihim hadzal wa'id, ya maka ancaman ini berlaku bagi mereka. Ya, wa hadza tawbiqu min al malaikah, dan ini celaan dari para malaikat dengan TikTok obrolan tadi. Celaan, penghinaan kepada mereka sehingga membuat mereka tersudut, enggak bisa membela diri lagi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Lamma ja'at ya. Naam. Taqbidu au awrahum. Ya, jadi obrolan tadi antara malaikat dengan orang-orang yang terbunuh tadi itu adalah tatkala para malaikat itu datang untuk mencabut ruh-ruh mereka. Jadi kondisi saat kala dicabut ruh, rupanya ada dialog ini. Adanya dialog ini. Jadi sudah sakaratul maut ini. Ya. Ketika roh ini keluar dari badan. Ya. Berarti sakitnya luar biasa. Ya. Sakitnya luar biasa dalam keadaan mati dalam posisi yang salah. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hinakan melalui malaikatnya. Jadi apa? Jadi seolah nanti kita menghadap Allah sudah enggak bisa, enggak memiliki apa, enggak memiliki hujah lagi. Malaikat saja bisa membantah, malaikat saja bisa memotong hujah kita, apalagi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sakitnya luar biasa. Selain sakit jasad karena sedang sakaratul maut, juga sakit roh yang hendak keluar dari jasad tersebut, barakallahu fiik. Nah, ini peristiwa yang mengerikan. Ya, barakallahu fiikum. Nah, fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhid al muslim an yatasahala bi hadha al amr. Maka ini menunjukkan ya bahwasannya ya tidak boleh bagi seorang yang muwahhid, seorang ahli tauhid yang dia muslim, ahli tauhid yang muslim, yang dia berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yatasahala bi hadha al amr, untuk bermudah-mudahan dengan perkara ini. Untuk bermudah-mudahan dengan perkara ini. Lihat. Ini perkara yang berat. Ini kaidah yang luar biasa dari Syekh Shalih Fauzan. Perkara yang berat saja kita tidak boleh bermudah-mudahan. Lalu bagaimana dengan perkara yang ringan, yang sangat mampu kita menghindarinya. Yang sangat mampu kita memberinya. Jangan bermudah-mudahan. Amalan yang berat saja, amalan hijrah yang harus meninggalkan ya kesenangan kita, kebahagiaan kita harus kita tinggalkan itu. Kita dituntut untuk tidak bermudah-mudahan larut dengan kebahagiaan itu. Apalagi yang sifatnya di bawah kekuasaan kita. Ya, kita yang punya sikap. Ya, kita yang seorang pemimpin keluarga. Ya. Nah, ya, kita yang nanti akan ditanya pertanggungjawabannya insyaAllah subhanahu wa ta'ala mudah bagi kita. Ya. Lalu kita bermudah-mudahan. Ya. Nah, ya, tidak bisa berani mengambil sikap sebagai kepala keluarga misalnya. Ya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan hal yang seperti yang mudah ini? Ya, hal yang berat saja Allah ancam. Jangan bermudah-mudahan. Allah ancam dengan jahannam. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang ringan? Ya, yang mana kita bermudah-mudahan? Ya, di atasnya barakallahu fikum. Nah, jadi ini kaidah ya. Kaidah yang besar dari Syekh Shalih. Kaidah yang menjadi sebuah kaidah yang besar. Perkara yang berat saja kita tidak boleh bermudah-mudahan. Apalagi perkara yang ringan yang sangat mampu kita untuk menghindarinya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian sedikit lagi kita selesaikan ya matan ini syarah matannya. Barakallahu fikum. Wa yakuna ma'al musyrikin ya walau min ghairi mahabbati lahum. Ya. Dan tidak boleh untuk tinggal bersama musyrikin. Ya. Min ghairi mahabbati lahum walaupun dia tidak disertai dengan kecintaan terhadap musyrikin. Nah ini, walaupun kita tidak cinta dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak cinta kita, tapi tetap kita tidak boleh hidup bertetangga, ya, bersama mereka di negeri mereka. Barakallahu fikum. Lakin mahabbatan limalihi, aw waladi, aw baitihi, aw ghairi dzalik. Ya, akan tetapi karena kecintaan, ya, terhadap harta, ya, atau barakallahu fikum terhadap anak-anaknya, terhadap rumahnya, atau selain daripada mereka. Selain daripada itu, barakallahu fikum. Nah, jadi alasan mereka itu alasan dunia. Alasan dunia saja tidak dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menjual akidah keimanan, barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا ya kata Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ayah-ayah mereka ayah-ayah kalian ya dan anak-anak kalian dan juga saudara-saudara kalian ya demikian pula istri-istri kalian. Demikian pula karib kerabat kalian, keluarga kalian. Dan pula naam harta yang kalian upayakan. Ya. Wa tijaratun takshawna kasadaha. Dan perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha. Juga tempat yang kalian ribai. Ya, naam. Ya. Ahabba lebih kalian cintai. Jadi semua ini. Ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta kalian yang kalian sudah upayakan. Barakallahu fikum. Demikian pula perniagaan kalian yang kalian takut rugi darinya. Demikian pula tempat tinggal kalian yang kalian ridai, kalian senang tinggal di situ. Itu lebih kalian cintai kata Allah Subhanahu wa taala, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya, demikian pula dari jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, fatarabbasu maksudnya yakni intabiru, maka tunggulah kalian. Ya, ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berani kalian seperti itu, tunggu. Ya, jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan keputusan baginya. Ya. Hadza wa'idun syadid. Ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Fala yajuzu taqdimu mahabbatil amwal wal aulad ala ta'atillah subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengedepankan kecintaan terhadap harta-harta, terhadap anak-anak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-hijrati wal jihad fi sabilillah. Fisabilillah, demikian pula tidak boleh mengedepankan ini semua di atas apa? Amalan hijrah dan amalan jihad di jalan Allah. wal kathiru minan nas yaqrauna hadhihi al-ayat wa la yatadabbarunaha. Dan kebanyakan manusia membaca ayat ini, bahkan menghafal ayat ini, tapi mereka tidak mentadaburinya. Sehingga apa? Mereka bermudah-mudahan, ya, baik dalam perkara yang ringan, yang entek, maupun dalam amalan-amalan yang berat. Disebabkan karena, ya, barakallahu fikum, ya, hal-hal yang sebenarnya bisa mereka atasi, tapi mereka bermudah-mudahan, menunda-nunda, tidak mau terus mengambil sikap. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Jadi inilah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkaitan tentang, ya, barakallahu fikum, kisah daripada peristiwa hijrah. Jadi peristiwa inilah yang dimaksud, ya, yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan apa? Bukan kisah perjalanan hijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Habasyah, bukan. Tapi ada orang-orang muslim yang meninggal dunia di barisan musyrikin, dan kondisi mereka bagaimana keadaannya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam sawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, al-afu minkum ala litalah. Mohon maaf atas berpanjang-panjang dalam penyampaian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.